Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur sama kepanjatan kepada Allah atas limpah nikmat kurnia kepada kita, taufik dan hidayahnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan kita hamba-hambanya yang bersyukur terhadap nikmat-Nya Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi nikmat-Nya kepada kita. Dan alhamdulillah, antara nikmat Allah SWT yang besar adalah menunjukkan kita ke jalan yang benar melalui jalan yang selamat, iaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sedang membaca hadis-hadis pilihan Rasul, pilihan Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala, yang beliau kumpulkan di dalam kitab yang masyhur, kitab Riyadhus Salihin, taman orang-orang yang saleh. Di mana telah kita sampai kepada bab yang ketiga, iaitu bab usid, bab kejujuran atau berkata benar. Dan telah kita baca hadis yang pertama di dalam bab tersebut, iaitu hadis yang mana Nabi SAW mengatakan bahawa hendaklah kamu berkata benar, sesungguhnya kebenaran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa kepada syurga, sehingga akhir hadis tersebut. Dan di dalam hadis yang pertama tadi, wallahu a'lam, mungkin tujuan Imam Nawawi rahimahullah taala adalah untuk menerangkan tentang hukum as-sidq, hukum berkata benar. Di mana jelas dalam hadis tersebut menerangkan wajibnya berkata benar. Dan juga di dalam ayat Al-Quran yang dibawa oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jadilah kamu seperti orang-orang yang as-sadiqin, yang benar. Ini satu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan asal segala perintah daripada syarak hukumnya wajib. Dan demikianlah yang harus dilakukan oleh pengarang kitab dan sebagainya. Maka hendaklah diterangkan tentang hukum sesuatu perkara tersebut. Baik, kemudian diterangkan pula di situ tentang detail-detail. Kemudian hadis yang berikutnya, iaitu hadis yang ke-55, muka surat 254 kitab terjemahan, Imam Nawawi rahimahullah taala berkata, an Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma qala, hafidhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, fa inna sidqa tumanina wal kadhiba riba, rawahu Tirmizi wa qala haditsun sahih. Yang maksudnya dari Abu Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya menghafal beberapa kalimat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang kamu ragu-ragu dan kerjakanlah apa yang kamu tidak ragu-ragu. Sesungguhnya kejujuran itu menimbulkan ketenangan dan dusta itu menimbulkan kebimbangan. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi, dan beliau berkata hadis ini sahih. Jadi ini satu lagi hadis menerangkan tentang fadilat berkata benar, berlaku jujur, iaitu hadis Abu Muhammad Al-Hasan ibn Ali, iaitu anak, salah satu daripada anak Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada anaknya Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bernama Al-Hasan. Dan Al-Hasan adalah nama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pilihkan untuknya. Begitu juga dengan adiknya Al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma. Dan beliau digelar sebagai Abu Al-Muhammad atau Abu Muhammad. Dan beliau Al-Hasan, dan begitu juga adiknya Al-Husain radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan kelebihan mereka berdua dalam hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim, bahawa kedua pemuda ini adalah penghulu pemuda-pemuda ahli syurga, sayyida syababi ahli jannah. Ini ketua pemuda-pemuda ahli syurga. Dan itu isyarat bahawa kedua sahabat ini, Al-Hasan dan Al-Husain, akan meninggal dunia dalam waktu dalam umur yang muda. Dan demikianlah yang berlaku sebagaimana yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Al-Husain radhiyallahu an telah mati syahid terbunuh di Karbala dalam peristiwa yang masyhur. Dan kemudian Al-Hasan ini juga meninggal dunia disebabkan diracun, katanya daripada salah seorang isterinya. Jadi radhiyallahu anhuma ajma'in. Jadi mereka, kalau Al-Hasan ini, beliau meninggal dunia lebih kurang umurnya lingkungan 44 tahun atau 45 tahun. Jadi dalam umur yang masih muda lagi. Jadi hadis ini daripada Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma. Jadi ini daripada riwayat anak daripada bapaknya. Anak daripada bapaknya, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, aku telah menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah. Da' maknanya tinggalkanlah, utruk. Apa yang kamu ragu-ragu? Ma yari bukan. Terdapat lafaz lain iaitu da'ma yuri buka, iaitu berbaris hadapan. Dua-duanya boleh daripada bahasa Arab, tapi kata ulama-ulama bahasa yang lebih fasih adalah iaitu berbaris atas sebagaimana di sini. Da'ma yuri buka, tinggalkanlah apa yang meribahkan kamu, iaitu meragu-ragukan kamu kepada apa yang tidak meragu-ragukan kamu. Jadi dalam kata-kata ini sebenarnya terdapat satu perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu meninggalkan sesuatu yang meragukan kita. Dan perkara yang meragukan kita ini, daripada sudut istilahnya, yang meragukan kita boleh kita namakan sebagai asyak ataupun ragu-ragu. Dan syak terdapat di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada pun di dalam Al-Quran kadang-kadang digunakan lafaz ar-raib. Zalikal kitabu la raiba fi. Itulah al-kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Cuma bezanya, kata ulama, antara kalimat syak dengan kalimat raib. Syak itu adalah satu keraguan, tetapi bila disebutkan ar-raib maka ia mempunyai makna tambahan, yakni satu keraguan berserta dengan keguncangan di dalam hati. Jadi kalau mungkin syak itu tak berapa guncangkan hati, tetapi kalau dah ada ar-raib, dia mengguncangkan hati, buat hati tidak tenteram. Baik, jadi itu faedah daripada sudut bahasa. Tinggalkan apa yang meragu-ragukan kamu kepada apa yang tidak meragu-ragukan kamu. Jadi ini isyarat bahawa biasanya bila ada sesuatu yang meragukan kita, tentu akan ada sesuatu yang lain yang tidak meragukan kita dalam konteks yang sama. Ini kebiasaannya. Jadi jika terdapat dua alternatif atau dua keadaan, satu perkara, satu perbuatan, satu benda yang meragukan kita, maka kita seharusnya tinggalkannya, kerana nanti ada di situ sesuatu yang tidak meragukan kita. Jadi contohnya dalam solat, dalam berwuduk. Kalau dalam berwuduk, apakah kita telah basuh anggota ini? Contohnya, dah basuh siku ke belum? Baik. Jadi, kalau kita dapati bahawa yang meragukan adalah membasuhnya ataupun tidak, dan yang tidak meragukan adalah kita basuh. Kita bila kita basuh, maka dia tidak meragukan kita. Maka kita tinggalkan keraguan itu dengan keyakinan. Jadi kita basuh saja, jadi hilang kita punya keraguan. Nanti bila selesai wudu, kita dah tenteram, kita dah betul-betul basuh. Asalnya kita belum basuh. Kemudian ketika solat, dalam bilangan rakaat, bila kita terlupa apatah kita sampai kepada rakaat yang keempat ataupun tidak, maka asalnya kita belum lagi menunaikan rakaat yang keempat. Jadi kata Nabi SAW, tinggalkan keraguan kepada apa yang tidak meragukan. Jadi alternatifnya ada, iaitu kita buat lagi satu rakaat, dan itu akan menghilangkan keraguan tersebut. Ila ma la yaribuka, kepada sesuatu yang tidak meragu-ragukan engkau. Jadi ini yang dihafal oleh Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu an daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, Nabi SAW bersabda, fa inna sidqa tuma'nina. Dan kerana sesungguhnya kejujuran itu adalah tumakninah, ketenangan. Fa inna dalam hadis ini, sebagaimana dalam tempat-tempat lain dalam hadis ataupun dalam Al-Quran, ia adalah kalimat ta'liliyah. Kalimat ta'liliyah maknanya adalah kalimat menunjukkan sebab. Jadi perintah tadi, tinggalkanlah yang meragukan engkau kepada yang tidak meragukan engkau. Kalau ditanya, kenapa wahai Rasulullah, kenapa kita nak kena buat demikian, maka jawabnya adalah fa inna sidqa tumanina, kerana dengan demikian itu, kejujuran itu adalah tumanina, adalah ketenangan, dan kedustaan itu adalah satu keraguan atau kebimbangan. Jadi daripada tambahan tadi, terdapat pengluasan makna ketenangan dan kebimbangan, dan juga terdapat keluasan makna asid, iaitu kejujuran dan kedustaan. Jadi ia lebih berkaitan kepada setiap perkara yang berlaku pada seseorang manusia itu. Jadi daripada sudut asid ataupun kejujuran itu, bagaimana yang telah kita syarahkan pada pertemuan yang lepas, ia merangkumi lebih daripada setakat kata-kata saja. Yang kata-kata yang khabar yang akan datang, janji dan seterusnya, ia juga merangkumi apa? Perbuatan. Jadi kalau ini makna kejujuran, artinya bila kita katakan kejujuran itu adalah ketenangan, maka Nabi SAW sedang isyaratkan dalam perbuatan-perbuatan kita, hendaklah kita berlaku jujur. Bila kita berlaku jujur, kita tidak akan rasa apa-apa kebimbangan, keluh kesah ataupun gelisah. Bahkan sebaliknya, kata Nabi SAW, sesungguhnya kejujuran itu adalah satu ketenangan, yakni ketenangan hati. Jadi bila buat sesuatu, kita hendaklah berlaku jujur dalam perkara yang kita lakukan itu. Dan jujur di sini, jujur dengan siapa? Walaupun kita asalnya jujur bila berkata-kata, artinya dengan orang lain, bila dengan perbuatan juga biasanya dengan orang lain. Tapi dalam konteks ini dia lebih luas lagi. Mungkin kita jujur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ibadat kita, kita kena jujur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah perintahkan sesuatu, jangan buat separuh-separuh atau tiga suku atau 99%. Mesti nak kena buat 100%. Itu baru jujur. Sebab kita sedang bermuamalat transaksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia perintahkan solat, dia suruh rukuk, sujud begini, semuanya mesti buat secukupnya. Secukup. Itu adalah kejujuran. Orang lain tak tahu, tapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Jadi berlaku jujur. Bila kamu berlaku jujur, insya-Allah akan ada ketenangan. Bahkan itu janji daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu juga kejujuran dengan diri sendiri dalam banyak keadaan. Baik. Dan itu juga satu, kita katakan, benchmark yang amat penting dalam hal-hal seperti ini. Kita tanya diri kita sendiri, apakah kita benar-benar telah melaksanakan perkara yang diperlukan itu, atau telah buat sesuatu yang diperintahkan, atau telah tinggalkan larangan yang datang itu. Jadi kita tanya diri sendiri, nanti kita akan dapat apa? Ketenangan, tumakninah. Dan itulah cara tinggalkan keraguan kepada apa yang tidak meragukan engkau. Tinggalkanlah sesuatu yang meragukan engkau kepada sesuatu yang tidak meragukan engkau. Dengan apa? Dengan berlaku jujur. Berlaku jujur, bercakap benar, semua makna asil. Dan wal kadhib riba. Dan kerana sesungguhnya dusta itu adalah riba, adalah satu kebimbangan, satu keraguan. Ini tentu sekali. Bila kita berbohong, bila kita tidak berlaku benar, maka tentu hati kita tidak akan tenteram. Kita akan takut bahawa orang akan tahu, ataupun perkara yang kita lakukan, yang kita sembunyikan itu akan akan didapati atau diketahui oleh orang lain dan sebagainya. Rahsia-rahsia kita, sebab kita tidak berlaku benar, tidak bercakap benar dan sebagainya. Jadi dengan itu sentiasa hati kita dalam riba, dalam keraguan. Jadi ini luas. Kadib ini luas daripada setakat berbohong kepada manusia, juga pada diri kita sendiri. Jadi di hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dalam kitab sunannya, Sunan At-Tirmizi, dan dia berkata hadis ini hadis yang sahih. Kita lihat sedikit apa yang disyarahkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab ini. Jadi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang kamu ragu-ragukan atau tinggalkan apa yang kamu ragu dan tidak tenang terhadapnya. Kepada apa yang kamu tidak ragu atau kepada sesuatu yang tidak meragukan di dalamnya. Kata beliau, hadis ini termasuk salah satu dari hadis Arba'in An-Nawawiyah, iaitu hadis-hadis kumpulan yang penting, hadis 40 yang masuk dalam bab Al-Wara' dan berhati-hati. Para ahli ilm dan bidang fikih telah menempuh jalan ini, iaitu berhati-hati di dalam, dan mereka menjelaskan banyak hal dalam bab ini. Jadi hadis ini, petunjuk hadis ini digunakan oleh ulama-ulama fikih dan mereka bahaskan dalam kitab-kitab mereka. Antara yang disebutkan di sini contohnya, yang pertama, kalau ada orang yang bajunya terkena najis dan dia tidak tahu apakah yang kena itu bahagian belakang atau bahagian depan, jika dia mencuci bahagian depan saja, dia akan ragu-ragu kerana ada kemungkinan yang terkena najis adalah bahagian belakang. Dan dia jika mencuci bahagian belakang, dia juga ragu kerana ada kemungkinan bahawa yang terkena najis adalah bahagian depan. Bagaimana cara berhati-hati di dalamnya? Cara waraknya adalah dengan membasuh bahagian depan dan bahagian belakang sehingga keraguannya hilang dan dia menjadi tenang. Kata ulama fiqh, wajib basuh dua-dua sekali. Sebab apa? Ini bukan ragu-ragu ada najis ataupun tidak. Najis memang kena, cuma dia tak tahu kena sebelah depan ke atau sebelah belakang. Ini perkara apa ni? Perkara yang tentunya ada najis, cuma kita tak tahu di mana tempatnya. Jadi dengan hal ini kita basuh semuanya sekali. Tidak ada jalan lain. Baik, samalah kalau kita ada dua makanan. Satu daging, dua-dua daging lah, belum masak lagi. Satu daging yang disembelih, satu lagi daging yang tidak disembelih. Jadi satu jelas halalnya, satu jelas haram. Kita letak kat situ, contohnya lah eh. Jadi kita pergi keluar daripada bilik, kita datang balik, kita dapati dia punya position telah berubah. Sekarang macam mana? Cap-cap duty. Ambil je lah satu tawakal Allah. Dahlah, tinggalkan yang ragu-ragu. Tak boleh, tidak mungkin. Sebab apa? Salah satu tu mesti haram. Okay. Kalau awak nak cap-cap guti, okay, saya kasih awak lagi satu contoh. Garanti awak tak akan cap-cap guti. Sekarang ada dua cawan. Dua cawan. Satu susu, satu susu yang ada racun. Confirm ada racun ni. Ada ubat tikus ke apa kat dalam. Awak taruh kat situ, sama tempat, sebelah-sebelah. Lepas tu ingatkan apa ni, nak buang salah satu daripadanya. Awak keluar daripada bilik, datang balik, position dia dah lari sikit. Maknanya ada gerak sikit. Awak tak tahu mana satu. Sekarang awak nak cap-cap guti ke tidak? Okay. Tak ada orang yang berakal lah kan cap-cap guti. Tikam je lah, ni mungkin tak. Yang ini yang susu yang betul, bukan susu yang beracun. Kenapa? Sebab takut membahayakan badannya, kesihatannya. Jadi dia akan apa? Dia akan warak. Walaupun dia bukan warak, dia akan apa? Dia akan warak dalam hal ini. Sebab apa? Kesihatan. Tapi kalau dalam hal tadi, dalam bab agama, sepatutnya lebih-lebih lagi. Sebab tu kata ulama, ini kaedah mesti kita pakai. Baik. Datangnya daripada hadis yang mulia ini. Baik. Dan juga terdapat yang kita sebutkan tadi, contoh yang kedua. Jika seorang ragu-ragu dalam solatnya, apakah dia solat 2 rakaat ataukah 3 rakaat, dan tidak terlintas dalam benaknya mana yang lebih kuat di antara kedua, sehingga jika dia mengambil yang 2 rakaat, dia ragu-ragu entah-entah kurang, dan jika mengambil yang 3 rakaat, dia akan ragu-ragu jangan-jangan dah tidak kurang. Dia juga mungkin dah solat pun 3 rakaat, buat aku nak solat lagi, nak tambah lagi, tambah lagi rakaat, berdosa pula eh. Boleh tambah rakaat? Tak boleh kan? Baik. Tapi dalam hal ini kita kena apa? Tinggalkan yang ragu-ragu dan kepada yang tidak ragu-ragu. Jadi kata Syekh Fahimin Rahmat Ta'ala, sebaiknya dia mengambil yang paling rendah, yang ini rakaat yang paling kurang. Jika dia ragu apakah 3 rakaat atau keempat, maka dia mengambil yang 3 rakaat dan seterusnya. Ini semua kita dah tahulah. Baik. Tetapi kalau dah tengah-tengah dah bangun, ni cerita sikit lah, dah bangun, Sekarang ni kita teringat, dah kita dah solat rakaat tu. Entah macam mana, entah boleh teringat dengan jelas. Kita dah solat rakaat ni, kita dah naik rakaat tu. Nak teruskan ataupun macam mana? Waktu tengah nak naik tu, belum naik lagi, kita ragu-ragu. Ni 3 ke 4? Okey lah, ini 3 lah. Jadi kita naik lagi lah. Betul tak? Sekali bila dah naik, kita dapati bahawa ini dah 4 dah. Macam mana ada terlintas, ada macam image kita dah buat, dah buat 4 rakaat. Adalah tanda-tanda kat situ. Teruskan atau buat apa? Turun balik tahiyatul. Apa ni, duduk tahiyat tasyahud akhir. Ha. Teruskan, dah tambah 1 rakaat. Solat isyak yang patut 4 rakaat, awalkanlah solat 5 rakaat. Tak ada orang yang membolehkan kita solat lebih rakaat. Macam mana punya hasanah pun, macam mana punya baik pun, solat lagi banyak rakaat lagi bagus ke tidak? Lagi bagus. Lagi fatihah baca, baca takbir banyak, tasbih banyak, rukuk sujud ekstra, pahala pun ekstra. Bid'ah, kalau bid'ah, bid'ah hasanah betul ni. Tapi tak ada orang kata tu bid'ah hasanah. Ya tidak? Setahu saya tak ada. Jadi nak teruskan rakaat yang sebenarnya kelima. Jadi yang benar dalam hal ini, turun balik. Kalau kita dah tahu ni dah apa ni, adalah rakaat yang kelima, kita turun balik. Sekarang kita punya yakin apa? Yakin kita apa ni dah salah. Jadi kita balik semula kepada yang apa ni, yang benar dalam hal ini. Sama juga dengan solat subuh. Ini semua ada contohnya. Kita solat subuh 2 rakaat. Jadi bila rakaat kedua tu, kita tak sadar, kita tak tahu ni dah rakaat kedua ke rakaat ke rakaat pertama. Sekali bila dah naik, betul-betul kita dah tahu bahawa ini adalah rakaat ketiga. Nak teruskan? Tentu kali tak boleh. Kita kena turun, turun balik. Tapi ustaz dah naik tu, macam mana boleh turun balik? Itulah dia, kita sangkakan bila orang dah terlupa tahiyatul awal, memang dia tak boleh turun balik. Ya kan? Sebab Nabi SAW terlupa tahiyatul awal, tasyahud awal, dia tak turun balik untuk tahiyatul awal. Tak apa, tasyahud awal. Tetapi tasyahud awal, hukum dia bukan rukun. Hukum dia wajib. Kata ulama Hambali wajib. Ulama lain kata dia tidak wajib. Jadi kalau kita terlepas tak apa, kita boleh gantikan dengan sujud sahwi. Tapi sekarang awak tambah 1 rakaat, lagi salah. Jadi sebab tu kata ulama, kita kena turun balik dan apa? Dan selesaikan. Baik. Dan ini banyak terjadi dalam solat tarawih. Lagi-lagi bacaan panjang apa semuanya, dia pun tak sadar. Ini rakaat dah kedua ke masih rakaat pertama, dia naik balik. Orang kata teruskan saja. Tidak. Kalau dia teruskan, dia jadi witir 3 rakaat. Ya, dalam hal ini hendaklah dia turun, dia turun balik, dan makmum-makmum semuanya turun balik, insyaAllah. Itu ya, sedikit tentang apa? Tentang masalah ragu-ragu. Baik, kemudian kata Syekh Tamin rahimahullah ta'ala lagi, hadis ini termasuk salah satu kaedah dalam usul fiqh, bahawa jika kamu ragu pada sesuatu, maka tinggalkan menuju sesuatu yang tidak meragukan di dalamnya. Iaitu kaedah al-yaqinu la yazulu bisyak. Yakin itu tidak dihilangkan dengan keraguan-keraguan. Kemudian di dalamnya ada pendidikan jiwa, iaitu bahawa manusia harus tenang, bukan gundah. Kerana kebanyakan manusia jika mengambil sesuatu yang meragukan di dalamnya, maka dia akan merasa gundah jika hatinya hidup. Jika keraguan itu ditepis dengan sesuatu yang meyakinkan, maka hilanglah kegundahan itu. Manusia kalau hati dia hidup, maknanya hati dia tidak mati, dia akan rasa gelisah jika apa ni, dia tidak lakukan perkara yang benar. Jadi cara dia adalah dia tinggalkan perkara itu dan dia buat yang betul, yang menghilangkan keraguan-keraguan. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kejujuran itu adalah ketenangan. Hadis ini merupakan hadis pendukung dalam masalah ini, masalah kaedah yakin tidak dihilangkan dengan keraguan. Dalam kejujuran terdapat ketenangan yang pelakunya tidak menyesal selamanya dan tidak akan mengatakan seandainya begini tentu begitu. Seandainya begitu, tentu begini. Nah, dia tak ada lagi apa ni kata-kata penyesalan seperti itu. Sebab dia dah berlaku jujur. Kerana kejujuran dapat menyelamatkan. Dan orang-orang yang jujur akan diselamatkan oleh Allah dengan kejujurannya. Anda dapati orang yang jujur selalu tenang. Kerana dia tidak menyesali apa-apa yang telah terjadi atau yang akan terjadi di masa mendatang. Kerana dia telah jujur, dan siapa yang jujur, dia akan selamat. Faman sadaqah najah. Siapa yang jujur, dia selamat. Sedangkan dusta, sebagaimana dijelaskan Nabi SAW, dia akan ragu. Wal kadhiba ribah. Maka dari itu, orang yang pertama kali ragu terhadap kebohongan adalah pelakunya itu sendiri. Dia akan ragu apakah dipercayai manusia ataukah tidak. Apakah dia akan ditangkap ataupun tidak. Sentiasa ragu. Maka dari itu, anda dapati seorang pendusta jika memberitakan suatu berita, dia akan bersumpah kepada Allah bahawa dia benar supaya orang lain tidak ragu kepada beritanya yang meragukan itu. Itu tanda-tanda orang yang tak apa ni, tak berkata benar, sikit-sikit dia nak sumpah. Demi Allah, demi Allah, demi Allah macam ini. Sumpah, sumpah, sumpah, sumpah. Makin banyak dia nak sumpah, makin kita tahulah yang dia cakap tu tak betul. Itu tanda-tanda ni. Maka dari itu, dan anda dapati misalnya orang-orang munafik bersumpah kepada Allah atau dengan nama Allah atas apa yang mereka katakan, tetapi mereka sendiri ragu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, waqsamu billahi jahda aymanihim. Mereka itu bersumpah dengan nama Allah bahawa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakitimu. Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir sesudah Islam. Qad kafaru ba'da islamihim. Dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya. Wahammu bima lam yanalu. Dan mereka tidak mencela Allah dan Rasulnya kecuali kerana Allah dan Rasulnya telah melimpahkan kurnianya kepada mereka. Ya, ini pada orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang munafik ni hasad dengki pada orang-orang beriman. Dapat petunjuk. Sentiasa menang dalam apa ni, dalam ujian mereka. Jadi mereka rasad dan dengki. Sebab itu mereka banyak menganiaya orang-orang iman beriman. Maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka. Yakunu khairan lahum. Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di muka bumi. Jadi orang munafik pun Allah berikan apa? Peluang untuk bertaubat. Fa iyatubu yaku khairal lahum. Wa iyatawallaw yu'adzibuhumullahu 'adzaban aliman fid dunya wal akhirah wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nashiir. Jadi ini berkenaan dengan orang-orang munafik, Allah kisahkan bahawa mereka banyak bersumpah dengan nama Allah. Itu dia. Dan ayat-ayat seperti ini banyak dalam Al-Quran. Baik, tidak diragukan lagi bahawa kebohongan menimbulkan keraguan dan kegundahan bagi manusia. Apakah manusia tahu kebohongannya ataukah tidak, sehingga dia tetap dalam keraguan dan kegundahan. Jadi kita mengambil dari hadis ini bahawa manusia harus meninggalkan kebohongan menuju kejujuran. Kerana kebohongan itu meragukan dan kejujuran itu ketenangan. Nabi SAW bersabda, tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Jadi itu asalnya. Dan kebohongan ini kita dah katakan secara mutlak adalah dosa yang besar. Mana kita bahaskan pada minggu lepas. Dan telah kita katakan bahawa kata-kata ulama yang mengatakan bahawa kerana dia adalah dosa besar sebab dia memudaratkan, itu tidak tepat. Sebab kalau kita katakan bahawa berbohong itu dosa besar kerana ia memudaratkan, maknanya kalau bohong itu tak memudaratkan, dia tidak merupakan satu dosa. Kita dah katakan itu tidak tepat. Jadi kebohongan itu ditutup sama sekali pintu-pintu ni. Kemudian ada pengecualiannya di mana kita boleh berkata tidak benar ataupun kita tidak berkata benar dalam perkara yang penting. Boleh kita lakukan demikian. Dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala, dosa yang paling besar adalah berkata-kata atas nama Allah, atas nama agama, sesuatu yang bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada agama. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. sebagaimana dalam surah Al-A'raf, Allah SWT telah mengatakan tentang dosa-dosa orang-orang orang-orang kafir ini. Mereka mensyirikkan Allah SWT dan mereka berkata-kata atas nama Allah sesuatu yang mereka tidak ketahui. Tidak ketahui. Jadi kalau kita tak tahu kita cakap pun dah kira kita berbohong. Sama ada betul ataupun salah. Dan biasanya kalau kita cakap dengan tanpa ilmu, kita akan berkata betul ataupun salah. Kita akan kata salah lah, ada tentu punya. Nasib-nasib kita berkata betul. Halal haram? Haram. Halal haram? Halal. Ini boleh, boleh, boleh. Sunnah semua boleh je. Sekali-sekali dia kata ni, dia menepati kebenaran. Tetapi kebanyakan kali, dia akan salah. Dan kesalahan itu satu kebohongan. Dan kebohongan terhadap manusia sudah menjadi dosa besar. Apalagi kebohongan atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kebohongan terhadap ulama juga satu dosa yang amat besar. Kalau kebohongan pada orang biasa dah dosa besar, apa lagi kebohongan atas ulama? Kita kata ulama tu begini begini, ulama itu sesat atau sebagainya, dan kita bawakan konon-konon bukti bahawa dia telah sesat, sebahagian daripada kata-katanya dalam buku, sebahagian saja. Bahkan kat tempat-tempat lain kita dapati perkataan-perkataan yang apa ni, yang berbeza. Tapi sengaja kita apa ni, kita sembunyikannya. Jadi perkara-perkara ini semua merupakan kebohongan. Baik. Dan wallahu alam, yang benar adalah akan menimbulkan ketenangan, tumaknina. Dan apa juga kebohongan, macam mana pun akan menimbulkan riba ataupun keraguan. Itu yang ada dalam hadis ini. Hadis yang berikutnya, hadis ke-56. An Abi Sufyan Sakhar bin Harb bin radhiyallahu an fi hadithihi tawil fi qissati Hiraql. Qala Hiraql, madza ya'murukum, ya'ni an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Sufyan, qultu yaqulu u'budullaha wahdahu la tushriku u'budullaha wahdahu wa la tushriku bihi shay'an wa atruku ma yaqulu aba'ukum وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Di sini daripada Abu Sufyan Sakhar bin Harbin radhiyallahu anhu, di dalam hadisnya yang panjang tentang cerita pertanyaan Herakles kepadanya, apa yang diperintahkan olehnya, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kamu? Abu Sufyan berkata, beliau, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sembahlah Allah yang Maha Esa. Dan janganlah kamu menyekutukan apa pun dengannya. Tinggalkanlah ajaran-ajaran nenek moyang kamu. Beliau juga menyuruh kami untuk melaksanakan solat, jujur, menjaga kesucian diri dan menghubung silaturahim. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini tentang as-sidq, tentang kebenaran. Hadis ini adalah daripada hadis yang panjang. Kalau di dalam kitab Sahih Bukhari, dalam kitab permulaan turunnya wahyu. Jadi hadis ini daripada Abu Sufyan. Abu Sufyan Sakhar bin Harb radhiyallahu an. Dan beliau ini seorang sahabat yang mulia, merupakan salah seorang bangsawan, ketua Arab, ketua Quraisy di Makkah. Walau bagaimanapun, beliau pada permulaannya amat memusuhi Islam, amat membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau telah ikut serta dalam peperangan-peperangan menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Dan akhir-akhirnya beliau masuk juga Islam, iaitu pada tahun pembukaan kota Makkah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menerus mencuba untuk menjinakkan hati Abu Sufyan, Sakhar bin Harb radhiyallahu anhu, dan juga ketua-ketua Mekah, ketua-ketua Quraisy dan lain-lain lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan dia daripada harta rampasan perang yang amat banyak, iaitu 100 ekor unta, begitu juga dengan kedua anaknya Yazid dan Muawiyah. Dan Abu Sufyan walau bagaimanapun, setelah itu dia mendapat hidayah dan dia telah menghilangkan kekufuran dan kesesatan yang ada pada dirinya, dan beliau telah baik Islamnya, kemudian beliau telah ikut Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat lain dalam peperangan-peperangan berikutnya. Jadi selepas itu kita ada peperangan Tabuk, Abu Sufyan ikut, dan dalam peperangan tersebut salah satu daripada matanya apa? Terkurik, jatuh mata dia dalam peperangan. Tapi dia tetap Islam dan dia teruskan peperangan yang lain sampai pada peperangan Yarmuk. Sebelah mata ni lagi satu apa ni tercabut, akhirnya buta dia dalam jihad fi sabilillah. Jadi ini bukti bahawa Abu Sufyan radhiyallahu an adalah seorang sahabat yang mulia. Baik. Dan beliau meriwayatkan hadis ini, tetapi hadis ini ketika dia dengar ataupun dia riwayatkan, dia belum Islam lagi. Dia sangat memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisah yang panjang, beliau telah berada di negeri Syam dan ketua ataupun pemimpin negeri Syam digelar sebagai Heraklius. Yang ini daripada golongan Nasrani. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya, beliau mula menulis surat kepada pembesar-pembesar negara di luar Madinah. Jadi salah satu daripada suratnya sampai kepada pengetua ataupun pemimpin Syam, Heraklius ni, dibawa oleh seorang sahabat. Jadi Heraklius ini bertanya kepada orang-orang sekelilingnya, ada tak orang-orang Arab kat sini? Jadi mereka kata ada. Kebetulan pula rombongan perdagangan yang dipimpin oleh Abu Sufyan ada di negeri Syam. Kita tahu bahawa orang-orang Quraisy, mereka punya income adalah perdagangan daripada Mekah ke Syam, ke Mekah balik, dan nanti pula dalam musim lain pula dia akan pergi ke Yaman sampai ke Mekah balik. Dia bawakan barang dagangan mereka. Jadi kebetulan rombongan Abu Sufyan ada situ, jadi dipanggil oleh istana. Jadi mereka pun masuk menghadap Raja Heraklius ini. Dalam kisah ya, Heraklius tanya, siapa di antara kamu yang paling dekat nasab keturunannya dengan Muhammad ni, yang tulis surat pada aku ni? Jadi Abu Sufyan jawab, aku. Memang ketika itu dia lah paling dekat nasab keturunannya dengan Nabi SAW. Kemudian Heraklius tanya dia lagi, baik, soalan-soalan nak tahu dengan lebih lanjut tentang keadaan Muhammad yang mengaku sebagai Nabi. Jadi antara yang ditanya adalah dia dalam hadis ini. Ada lagi hal yang ditanya yang disebutkan oleh Nawawi, ini dia, iaitu famadza au madza ya'murukum, apakah yang telah beliau perintahkan kamu? Jadi jawab Abu Sufyan radhiyallahu an, dia telah memerintahkan kami dan berkata, u'budullah wahdahu wa la tusyriku bihi syai'ah, hendaklah kamu semua sembah Allah sahaja dan jangan kamu mensyirikkan dengan Allah sesuatu pun. Jadi jelas bahawa itu adalah message paling utama dalam dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tu sebenarnya saya teringat sikit, Abu Sufyan telah ditanya oleh Heraklius, bagaimana dia di kalangan kamu? Yakni dia adakah salah satu daripada orang yang lemah-lemah, miskin-miskin ataupun orang yang mulia? Dia kata, ini Nabi Muhammad ni termasuk golongan bangsawan. Baik, apakah bapa dia pernah menjadi seorang raja di tempat itu? Ataupun ada keluarga ni pernah jadi raja? Kata tak ada. Dia tak ada sejarah bahawa bapa dia ada seorang raja. Sebab kemudian Heraklius kata, kalau bapa dia raja, mungkin orang ini adalah anak yang nak tuntut kekuasaan apa bapa dia. Itu kan biasa. Jadi sebab tu dia buat cerita dia jadi Nabi konon. Ni tak ada pula. Jadi tak ada tanda-tanda bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu Muhammad ini adalah pendusta, ada agenda tersendiri. Jadi apa ajaran dia? Lihat ajaran dia, ajak mereka semua sembah Allah SWT sahaja. Yang ini yang dinamakan at-tauhid. Wala tusyriku bihi syai'a, dan tauhid saja tak cukup kalau kita tidak apa menafikan perkara-perkara yang melawan tauhid, iaitu syirik dalam semua bentuknya. Dan jangan kamu mensyirikkan dengan Allah sesuatu pun. Syai'an, kita tahu nakirah, maknanya dia umum, seumum-umumnya. Ini lafaz umum. Semua yang boleh kita fikirkan, disekutukan kepada Allah SWT, semuanya dilarang oleh Muhammad SAW. Sama ada yang disyirikkan itu kecil-kecil, batu ke, cincin ke, tangkal, benang, sampai kepada yang besar-besar, pokok besar, gua besar, ataupun sungai, laut, ataupun matahari, bulan, ataupun dia manusia, ataupun dia malaikat, ataupun dia rasul, wali, apa juga, syai'an masuk semuanya sekali. Jadi dia larang kamu apa ni, syirikkan Allah SWT dengan sesuatu pun. Baik. Jadi ini adalah ajaran Nabi SAW yang utama. Baik, kemudian watruku ma yaqulu abaukum, dan tinggalkanlah apa yang dikatakan oleh bapa-bapa kamu, nenek moyang kamu. Ini ada kata-kata yang menyalahi syariah. Jadi Nabi SAW antara ajarannya dah tinggalkanlah apa yang dikatakan oleh bapa-bapa kamu. Dia kemungkinan adat-adat yang apa, yang jahat, tinggalkanlah tu semua ni. Tapi yang baik jangan ditinggalkan. Kemudian mereka atau dia telah berkata dan dia telah memerintahkan kami untuk menunaikan solat, wa ya'muruna bis-solah. Jadi lihat, Abu Sufyan khabarkan situasi sebagaimana ia berlaku di Mekah, dan dia sedikit pun tidak bohong dalam hal ini. Walaupun dia amat memusuhi Rasulullah SAW, dia kata Muhammad itu suruh kami dirikan solat. Dan ini juga jelas bahawa telah diperintahkan solat dalam era Mekah lagi. Kemudian wasidq, yang memerintahkan kami untuk berlaku benar ataupun bercakap benar. Dan inilah tempat yang nak ditunjulkan oleh pengarang kitab ini, itu Imam Nawawi rahimahutaala, sebab itu dibawakan hadis ini dalam babusil, bab kejujuran. Diperintahkan kita untuk berkata benar. Menunjukkan satu lagi ciri utama dalam dakwah Muhammad ini adalah mengajak orang berkata benar. Dan kita tahu tidak ada orang akan berselisih pendapat bahawa berkata benar itu bagus, berkata benar itu baik, dan dusta itu, berkata bohong itu adalah satu kesalahan. Tak ada orang yang sihat akalnya akan cakap macam itu. Bahkan awak pergi panggil kriminal yang paling jahat pun, yang dah tak ada harapan nak keluar daripada jail pun, dan nak kena gantung pun, awak tanya dia macam mana dia berjahat pun, tanya dia apa pendapat engkau tentang jujur dan kebohongan, tentu semua akan kata jujur tu bagus, kebohongan itu jahat. Cuma dia dosa tak dosa tu cerita lain, tu agama dia lah. Tak ada orang, ini kata orang tu sebagai universal value. Universal value. Baik. Jadi Nabi SAW mengajak kepada kepada nilai ini, wal afaf, dan juga menjaga kesucian diri, kerana diterangkan tadi, dan juga as-silah, iaitu menghubungkan silaturahim. Ini semua dah nilai-nilai yang murni. Dan semuanya balik kepada individu dan juga masyarakat secara umum. Semua adalah nilai-nilai yang baik. Jadi sepatutnya, kenapa kamu musuhi Muhammad ini? Ya, ini kalau dah jawapannya macam tu, apa hal kamu musuh dengan Muhammad? Juga ajak benda-benda yang baik. Jadi tidak lain tidak bukan, kita tahu sebab Nabi SAW dimusuhi, dilengki, adalah disebabkan perkara-perkara luar, non-agama. Semua adalah perkara-perkara politik. Lebih kepada perkara-perkara politik. Mana boleh bapa-bapa kita semua buat macam gini, nenek moyang kita semua macam gini, semua sembah patung, kat rumah semua ada patung. Contohnya, tahu-tahu saja orang ni apa kata apa, jangan sembah patung, habislah bisnes patung pun tak ada. Kita ni dimuliakan oleh semua kabilah Arab sebab kita jaga Masjidil Haram yang ada Kaabah, yang ada patung untuk orang sembah patung. Bila kita dah, kalau dah tak sembah patung lagi, kita punya pengaruh dah tak ada lagi lah di kalangan Arab. Lebih kurang macam tu lah. Lebih-lebih daripada sudut-sudut keduniaan. Jadi kerana itulah mereka apa ni, menolak ajaran Nabi SAW. Banyak kesamaannya dengan apa ni, dengan zaman sekarang. Bila kita kata dengan mereka bahawa amalan ini tak boleh, amalan ini tak ada dalam sunnah, mereka akan kata, mana boleh, mana boleh, ini akan menimbulkan fitnah, kekecohan dan sebagainya, orang takkan faham dan seterusnya, apa orang akan kata, gitu dan gini, gitu dan gini. Jadi jelas perkara seperti ini akan berterusan sampai Allah SWT ambil balik langit dan bumi ini, subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita berhenti untuk salat isyak. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي الكريم المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد تكمل kepada pembahasan hadis Abu Sufyan Sakhr bin Harb bin radhiyallahu an yaitu hadis di mana beliau telah menjawab akan soalan penguasa Syam iaitu daripada bangsa Kristian ataupun beragama Kristian tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kami ataupun menyuruh kami dan berkata hendaklah engkau sembah Allah sahaja dan jangan kamu syirikkan dengannya dengan sesuatu pun, dan hendaklah kamu tinggalkan apa yang bapa nenek moyang kamu katakan. Dan beliau telah memerintahkan kami untuk menunaikan solat dan berkata benar, dan agar memelihara kesucian diri dan menghubung silaturrahim. Kita lihat sedikit syarah hadis ini oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, di mana dalam perenggan kedua tu muka surat 258, Abu Sufyan datang bersama jamaah dari suku Quraisy kepada Herakles di Syam, dan Herakles adalah seorang raja yang beragama Nasrani pada saat itu. Dia telah membaca Taurat, Injil dan mengetahui kitab-kitab sebelumnya. Dia adalah raja yang cerdas. Ketika Herakles mendengar tentang Abu Sufyan dan kelompoknya yang datang dari Hijaz, dia mengundang mereka dan bertanya tentang keadaan Nabi SAW, nasabnya, sahabat-sahabatnya, tentang ketundukan mereka kepadanya dan tentang kejujurannya. Setiap kali Abu Sufyan menjelaskan sedikit tentang apa yang diberitakan Nabi, Herakles tahu bahawa dia seorang Nabi yang dikhabarkan dalam kitab-kitab terdahulu. Akan tetapi Herakles lebih memberatkan kerajaannya sehingga dia tidak masuk Islam demi kebijaksanaan yang diinginkan oleh Allah, di hidayat di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia tahu kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak masuk Islam sebabkan hal-hal politik. Akan tetapi Herakles bertanya kepada Abu Sufyan tentang apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Sufyan jelaskan bahawa Rasulullah telah memerintahkan kepada mereka agar menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Tidak menyembah selain Allah seperti malaikat, rasul, pohon, batu, matahari, bulan dan sebagainya. Ibadah hanya diperuntukkan kepada Allah semata, dan itulah yang dibawa oleh semua rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami tidak mengutuskan seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Kemudian Allah berfirman dalam surah An-Nahl, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah sahaja dan jauhilah taghut itu. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Jadi jelas dua ayat ini menerangkan bahawa mengajak orang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala bentuk syirik adalah ajaran-ajaran rasul semuanya, bukan hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau sembahlah Allah dan jauhilah syirik, itulah dakwah para rasul. Lalu datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membawa ajaran untuk menyempurnakan ajaran para nabi sebelumnya. Jadi ajaran Rasulullah SAW menyempurnakan ajaran nabi-nabi sebelumnya, sebab ajaran nabi-nabi sebelumnya banyak telah diselewengkan, telah dilupakan. Baik, sehingga hilang daripada kitab-kitab yang asalnya diturunkan oleh Allah SWT kepada nabi-nabi dan rasul-rasul itu. Jadi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam memansuhkan ajaran nabi-nabi sebelumnya dan kemudian menyempurnakannya, muhaiminan alaih. Baik, sebab itu tidak halal bagi seseorang yang kenal atau yang mendengar tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan apa mengikut akan agama agama lain. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah SWT hanyalah Islam. Wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala min, barang siapa yang mencari satu agama selain Islam maka tidak akan sekali-kali diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebabnya agama Muhammad SAW menghapuskan ajaran agama-agama yang lalu. Namun demikian, daripada sudut prinsip-prinsipnya sama, iaitu tentang tauhidkan Allah SWT dan tujuan manusia dan jin diciptakan, iaitu untuk beribadah kepada Allah SWT, menjauhkan syirik, itu semua sama. Baik, jadi kita teruskan. Beliau bersabda, tinggalkanlah ajaran-ajaran nenek moyang kamu. Watruku ma yaqulu aba'ukum, lihatlah bagaimana beliau menyerukan kebenaran. Segala macam bentuk ibadat yang diajarkan oleh nenek moyang mereka seperti menyembah berhala diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar ditinggalkan. Adapun ajaran-ajaran nenek moyang terdahulu yang berkaitan dengan akhlak mulia, beliau tidak menyuruh untuk meninggalkannya, seperti yang difirmankan Allah. Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji fahisyah, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami mengerjakannya demikian itu, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Kemudian untuk mendustakan mereka, Allah melanjutkan firman-Nya, katakanlah, innallaha la ya'muru bil fahsya, sesungguhnya Allah tidak menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun, mengapa kamu mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Jadi kalau kita lihat ayat tadi, faedahnya adalah bila kita katakan kepada mereka tinggalkanlah, yakni perkara-perkara yang keji, mereka katakan ini adalah perbuatan nenek moyang kami dahulu dan ini adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah kepada kami. Jadi kita tahu ada yang betul, ada yang salah. Yang betul apa dia? Ini memang perbuatan nenek moyang mereka. Tapi yang salah adalah ini adalah sesuatu yang Allah perintahkan kepada mereka. Sebab itu kata Allah SWT, adakah engkau, sesungguhnya Allah tidak menyuruh perbuatan yang keji. Tetapi tentang yang benar itu, bahawa ini adalah perbuatan nenek moyang mereka, Allah tak sentuh. Jadi walaupun perkara itu datang daripada orang jahat sekalipun, kalau itu adalah perkara yang benar, perkara yang betul, kita tak boleh bohongkan, kita tak boleh kata dia salah. Baik, kita betulkan mana yang salah. Itulah adil. Nah, apakah kamu mengada-ngadakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Jadi bukan semua yang dilakukan oleh nenek moyang mereka itu adalah perkara yang keji belaka, ada yang dibolehkan. Jadi kita tahu bahawa orang Arab mempunyai sifat berani, mempunyai sifat memuliakan tetamu, tidak kira daripada mana. Kalau mereka tak ada banyak makanan pun, mereka tentu akan memuliakan tetamu. Lebih-lebih kalau mereka tinggal di padang pasir, ada orang kafilah yang tak kehabisan air ataupun makanan, tentu mereka akan menjamu. Jadi ini semua adalah antara adat-adat baik daripada orang Arab. Nah, baik. Yang jelas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh umatnya agar mereka meninggalkan ajaran syirik kepada Allah yang diajarkan oleh nenek moyang mereka. Jadi kalau kita dapati bahawa ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwahnya betul-betul punya blunt, kita katakan blunt, B-L-U-N-T. Maknanya macam tak ada hikmah gitu. Kenapalah Nabi tak nak cakap pasal benda lain dulu, eh? Cakap tentang perkara yang mereka semua setuju, yang suka dengar dulu tak? Join mereka sikit dalam perkara yang mungkin kita boleh tasamu, boleh tolerate. Pelan-pelan, nanti baru kita cakap pasal apa? Pasal tauhid, pasal syirik. Tak ada, Nabi SAW keluar je terus cakap apa? U'budullah wala tusyriku bihi syai'ah. Terus gitu. Dan siapa yang ikut Allah, siapa yang ikut aku, sembah Allah SWT tinggalkan, maka dia dapat syurga. Siapa yang ingkar pada aku, masuk neraka. Direct. Tapi cuba bayangkan bahawa kalau Nabi SAW ini betul-betul lah, betul-betul sengaja nak dapatkan kepentingan dunia, dia nak buat macam gini ke? Satu dunia tau, bukan satu Mekah. Satu dunia tak ada yang buat macam dia. Dan dia bukannya dapat apa-apa ganjaran pun. Kalau lah dia dapat apa ni, kita katakan gaji tiap-tiap bulan gunanya begitu dan begini banyak pun, saya rasa dia tak berani nak buat gitu. Sebab ni kata orang tu mengundang apa? Mengundang padah. Memang betul-betul dia kena lepas tu. Orang semua benci, orang semua sembah patung, dia sembah Allah SWT. Tempat orang sembah patung, kat depan Kaabah juga. Ya ke tidak? Dia baca Quran depan Kaabah. Baik. Tanpa takut. Nabi SAW satu-satunya orang yang berani baca Quran kuat-kuat depan orang-orang Quraisy. Dan satu orang lagi adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia juga tak takut nak baca Quran kuat-kuat di Kaabah. Dan apabila Nabi SAW baca Quran, itu datang dia punya apa? Dia punya kesan dia. Orang Arab tahu bahasa Arab, dia dapat nilai kan kandungan Al-Quran. Dan dia akan tahu bahawa ini bukan kata-kata manusia, tapi ini tentu adalah kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang banyak apa ni ikut dan mendapat petunjuk dan masuk Islam. Balik kepada hal ini, kita dapati bahawa sedangkan perkataan Abu Sufyan, beliau juga menyuruh kami untuk melaksanakan solat. Solat adalah hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Solat adalah salah satu rukun Islam setelah syahadah. Solat adalah pembeza antara mukmin dan kafir. Ini semua adalah sifat-sifat solat. Pertama sekali, solat silah bainal abdi wa rabbihi. Silah maknanya apa? Hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Maknanya kalau tak ada solat, tak ada hubungan. Cuba bayangkan, tak ada hubungan, tak ada kontak dengan Allah SWT. Orang selalu cakap tentang kontak-kontak ni semua kan. Jadi kontak antara hamba dengan Allah SWT tidak lain tidak bukan adalah solat. Jadi tak perlu nak orang tengah untuk apa ni, menghubungi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlu. Tak perlu kat satu-satu tempat untuk kita hubungi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia punya network coverage mana-mana, kat bulan pun boleh dapat. Kat dalam perut laut pun, dalam perut bumi, dalam dasar lautan pun boleh apa ni, boleh dapat coverage. Kalau kita nak cakap bahasa tu lah, tak perlu orang tengah, tak perlu syekh mana apa semuanya. Awak minta pada Allah SWT dengan hati yang ikhlas, sambung pada Allah SWT. Tak payah operator, tak payah. Kalau kita faham akan hal ini. Jadi solat, solat adalah hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Solat adalah salah satu rukun Islam setelah syahadah. Solat adalah pembeza antara mukmin dan kafir. Jadi orang Islam, solat. Orang yang tak solat, kafir, itu dia. Seperti yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemisah antara kita dan mereka adalah solat. Maka barang siapa yang meninggalkannya, dia telah kafir. Faqad kafar, hadis yang sahih. Atau kafir yang dapat mengeluarkannya dari agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pemisah antara kita dan mereka adalah solat. Ini merupakan batas pemisah antara orang mukmin dengan orang kafir. Jadi ini dalil bagi ulama-ulama yang hukumkan orang yang meninggalkan solat dengan sengaja, walaupun malas-malas, walaupun bukan tidak mewajibkan solat, mereka katakan dia adalah kafir. Sebab Nabi SAW kata pemisah. Lihat akan istidlalnya. Jauh dari maksud hadis ini, sebagian ulama yang mengatakan bahawa yang dimaksud dengan kekafiran di sini adalah kafir kecil. Seperti yang disabdakan Nabi SAW, dua hal pada manusia yang kerana keduanya mereka menjadi kafir. Kerana siapa yang merenung hadis ini, dia tahu bahawa takwil semacam ini adalah salah. Yang benar bahawa yang dimaksud dengan kekafiran di sini adalah kafir besar yang dapat mengeluarkan dari agama. Kerana pembeza antara keimanan dan kekafiran, tentulah dia membezakan antara satu dengan yang lain. Jika tidak, maka tidak benar kita katakan dia sebagai pembeza. Pembeza satu garisan. Jadi dia tentu yang membezakan. Maksudnya yang ada dekat sini tak ada dekat sini, yang ada dekat sini tak ada dekat situ. Kalau dia kufur kecil, dia masih Islam lagi. Masih lagi kat satu dalam satu kawasan. Garis pembeza tu tak membezakan, tidak memisahkan. Baik. Sebagaimana batas antara dua tanah, salah satunya milik Zaid contohnya dan satu lagi milik Amru, berarti batas itu merupakan pembeza, pemisah antara keduanya. sehingga tanah yang satu tidak masuk ke dalam tanah yang lain. Begitu juga solat merupakan pemisah antara orang yang solat dengan orang yang tidak solat. Barang siapa yang tidak solat berarti dia tidak masuk dalam barisan orang yang solat. Jadi solat termasuk salah satu amal perbuatan yang apabila ditinggalkan manusia maka dia menjadi kafir. Jika manusia tidak berpuasa di dalam bulan Ramadan lalu dia makan minum di siang hari dan bersikap cuek, kita tidak mengatakan dia kafir. Dosa tu dosalah, tapi kita tak katakan dia kafir. Tetapi jika dia meninggalkan solat, maka kita katakan dia kafir. Jika dia meninggalkan zakat dan tidak mengeluarkannya, kita tidak mengatakan dia kafir. Tetapi jika dia meninggalkan solat, kita katakan bahawa dia kafir. Jika seseorang tidak melaksanakan ibadat haji, kita tidak mengatakan bahawa dia kafir. Tetapi jika dia meninggalkan solat, kami katakan bahawa dia kafir. Tinggalkan maksud kat sini setakat tinggalkan, malas ke apa ke, bukan tinggalkan lalu kata tak wajib. Siapa yang kata tak wajib ibadat-ibadat ini, ibadat puasa, ibadat zakat, ibadat haji, maka tentu sekali dia kafir. Sebab dia mengingkari sesuatu yang diketahui secara daruri daripada agama Islam. Melainkan dia baru masuk Islam lah. Baik, jadi dalilnya Abdullah ibn Syaqiq rahimahullah, seorang tabi'in besar, salah seorang daripada tabi'in, berkata sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memandang sesuatu amal yang manakala ditinggalkan menjadi kafir kecuali solat. Jadi ini kata-katanya tentang apa? Sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Tak ada amalan kalau kita tinggalkan boleh jadi kafir. Kecuali satu je dalam mata. Mata siapa? Mata sahabat. Kalau tinggalkan solat, sahabat-sahabat nampak bahawa ni dah kafir. Jadi seolah-olah ini adalah satu ijma' daripada para sahabat tentang hukum masalah ini. Jadi solat yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW jika ditinggalkan manusia sama seperti meninggalkan tauhid atau menjadi kafir musyrik na'udzubillah. Seperti itulah yang ditunjukkan oleh hadis Jabir yang diriwayatkan Muslim dari Jabir dari Nabi SAW, bahwasanya beliau bersabda, yang membezakan antara orang mukmin dengan orang kafir dan musyrik adalah meninggalkan solat. Satu lagi hadis dengan lafaz ini dalam Sahih Muslim, yang membezakan antara mukmin dengan orang kafir dan musyrik adalah meninggalkan solat. Walau bagaimanapun terdapat khilaf yang panjang di kalangan ulama, khususnya antara imam-imam yang empat, iaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Tiga daripada empat imam yang masyhur ini mengatakan bahawa meninggalkan solat dengan sengaja, malas-malas, tidak kafir. Tetapi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala mengatakan siapa tinggalkan dengan sengaja, dengan malas, kafir. Dengan dalil-dalil yang kita telah dengar tadi. Baik. Adapun daripada sudut hujahnya, mereka yakni ulama-ulama jumhur menilai daripada umum akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah bahawa mereka tidak menganggap satu-satunya dosa besar yang dilakukan oleh seorang yang Islam sebagai mengkafirkan, yakni menjadikannya terkeluar daripada agama Islam, kecuali satu sajalah, iaitu dosa syirik. Dan mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa orang yang mensyirikkan dengannya sesuatu pun, tetapi Allah mengampunkan dosa-dosa yang selain daripadanya bagi yang Allah kehendaki. Jadi termasuk selainnya, selain syirik apa? Termasuk meninggalkan solat dosa juga, tapi tidak sampai kepada syirik. Jadi masih boleh diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jika Allah kehendaki. Iaitu dalil bagi ulama jumhur. Walau bagaimanapun, itu tentang hukum orang tersebut kafir ke tak kafir, tapi daripada sudut hukum qada'nya, hukum mahkamahnya, jika didapati bahawa ada orang Islam tidak solat, semua ulama tadi, empat-empat tadi dan lainnya, akan menghukumnya dengan hukuman yang keras. Baik, mereka akan menyuruh dia solat selama 3 kali. Ada kata 3 kali solat, ada kata 3 hari. Kasih dia peluang untuk solat. Setiap kali masuk waktu solat, suruh dia solat. Tak mau? Okey, tak apa. Lagi masuk satu masuk lagi satu waktu solat, suruh lagi solat. Tak mau? Tak apa. 3 kali tak mau juga, maka akan dipancunglah kepalanya. Kemudian bagi mereka yang mengatakan bahawa orang yang meninggalkan solat itu tidak kafir, mereka akan tetap anggap mayat dia sebagai mayat orang Islam. Jadi dimandikan juga, dikafankan, di solat ditanam di dalam kuburan orang-orang Islam. Itu adalah mazhab Maliki, mazhab Syafi'i. Adapun mazhab Hambali dan lain-lain lagi, mereka mengatakan bahawa orang ini yang telah dihukum pancung ini kerana tak mau solat telah kafir, jadi akan dibuat seperti apa? Seperti mayat orang kafir, tidak dimandikan, tidak dikafankan, apa lagi nak disolatkan, dan tidak ditanam di perkuburan orang Islam. Tapi ditanam tak? Ditanam. Jangan potong ambil organ dia dan sebagainya, ambil mata dia, ambil buah pinggang dia. Sebab dia tetap apa ni? Tetap mayat, tetap adalah manusia. Ada kehormatan. Baik, jadi ditanam supaya tidak dimakan oleh burung. Ditanam agak dalam, dia tak dimakan oleh binatang buas, anjing dan sebagainya. Adapun mazhab Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, beliau berkata, hendaklah dipenjarakan, ditahan orang yang tidak mahu solat. Dan setiap kali disuruh bertaubat, suruh bertaubat, suruh bertaubat. Baik, jadi macam mana pun hukumannya adalah hukuman yang keras, tidak dibunuh. Jadi yang benar dalam hal ini, kalau kita lihat, kalau dah 3 kali atau 3 hari dia tak mau solat juga, walaupun dia dah nampak pedang kat depan dia, ini orang Islam. Bukan orang Islam. Yang benarnya dia matikan, mati kafir. Dalam hal ini nak ikutkan, hampir sepakat juga, walaupun mereka berbeza dalam hal-hal tadi, dalam hal ini mereka katakan juga, orang kalau dah macam ini tentulah bukan orang Islam. Sanggup dia apa ni? Dia ingkar apa ni perintah solat walaupun mati. Jadi tentulah ni bukan orang Islam. Jadi yang penting di sini adalah ancaman terhadap meninggalkan solat. Amat besar sekali. Kalau ada kempen yang kita nak kena buat, inilah yang paling utama selepas kempen apa? Kempen tauhid. Tapi sebelum solat pun kita katakan tauhid dulu, tauhid dulu. Jangan sembah selain Allah, jangan doa, jangan minta kepada selain Allah Subhanahu Taala. Selesai kempen tu baru mungkin kita pergi kempen apa? Kempen solat kat bas-bas dan sebagainya. Walau bagaimanapun kempen ni bukan kempen. Kita maksud kita adalah hendaklah kita terus-menerus ajarkan ilmu agama Islam, mula daripada rukun iman, rukun Islam dan seterusnya. Terus-menerus. Jangan kita ambil sebahagian yang ada dalam Islam dan kita tinggalkan dengan sengaja sebahagian yang lain. Tinggalkan, bukan lambatkan, bukan lewatkan atau sebagainya. Dan sebab-sebab tertentu, sekarang dah bukan lewatkan, sekarang dah macam tinggalkan, hampir tak disentuh terus akan perkara-perkara seperti ini. Yang disentuh perkara-perkara lain, yang dah terbalik. Wallahualam. Baik, kepada jawapan Abu Sufyan tentang apa yang Nabi SAW perintahkan kepada orang Mekah, hendaklah dia solat. Kemudian sabda Rasulullah SAW, dia menyuruh kami agar jujur, bisidq. Sabda beliau ini senada dengan firman Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Hai orang-orang yang beriman, taqwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Surah At-Taubah. Kejujuran ada 2 macam. Jujur kepada Allah dan jujur kepada hamba-hamba Allah. Lawan dari jujur adalah dusta, iaitu memberitakan sesuatu yang berbeza dengan realitas. Dusta termasuk akhlak orang-orang yang munafik. Seperti yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda orang munafik itu ada 3 perkara. Yang pertama, apabila dia berbicara, dia berbohong. Idza haddatha kadzab. Apabila berjanji, dia mengingkari. Apabila idza wa'ada akhlafa. Dan apabila diberi amanah, dia mengkhianatinya. Idza tumina khana. Jadi ini tanda-tanda orang munafik. Jadi kalau kita berbohong, artinya kita dah ada 1 sifat munafik. Dan orang munafik lebih dahsyat, lebih teruk daripada orang kafir asli. Sebab hari kiamat kelak, orang munafik ada di tingkat yang paling bawah daripada api neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Baik. Jadi semua ancaman yang berat daripada manusia. Sebahagian manusia ada yang diuji dengan penyakit ini sehingga dia tidak merasa lega dan nyaman kecuali dengan berdusta. Kalau tak dusta, tak buat bohong, tak jaga bohong, tak sedap. Baik. Itu seperti apa ni, perkara biasa, seperti rencah dalam apa ni, dalam kata-katanya seharian. Jadi jika dia berbicara denganmu, pasti dia berbohong. Jika dia duduk di majlis, dia akan membuat-buat ulah agar ditertawakan manusia. Baik. Itu penyakit. Memang ada orang-orang seperti ini. Baik. Sabda Rasul, kalaulah kata benar itu bukan satu perkara yang penting, tentulah dia tidak disampaikan, diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam awal-awal dakwahnya di kota, di kota Mekah. Sehingga Abu Sufyan ingat, dan bila dia nak jawab Herakles, itulah salah satu perkara yang di apa ni, disebutkan tentang dakwah Rasulullah. Baik, kemudian yang berikutnya, sabda Rasulullah, al-ifaf ataupun al-afaf ataupun al-ifah. Apa maknanya? Iaitu menjaga kesucian diri. Ifah ada dua macam, iaitu menjaga kesucian diri dari nafsu syahwat, dan ifah menjaga diri dari nafsu perut. Ifah yang pertama adalah menjauhkan diri dari zina yang diharamkan dan segala sesuatu yang dapat menjerumuskan ke dalam zina. Dia punya maksimum adalah zina, tapi dia punya bawah-bawah tu banyak jalan-jalan dia ke zina. Semuanya itu termasuk, kalau kita jaga, kita termasuk seorang yang ada iffah, yang ada sifat afaf. Kalau kita tak jaga, maka kita dah tak ada sifat afaf dan iffah. Jadi Nabi SAW perintahkan kita untuk menjaga hal-hal ini. Bermula daripada kenyit mata, nyuit dan sebagainya. Baik, SMS zaman sekarang dan apa juga, sampai keluar bersama dan seterusnya, makan bersama, minum bersama, ambil gambar sama-sama, masukkan dalam internet dan seterusnya, itu semuanya menyalahi apa, sifat afah dan iffah. Semua dilarang oleh Rasulullah SAW pada zaman apa? Zaman Mekah. Kalau ni bukan penting, Nabi SAW tak jadikan salah satu daripada agendanya, daripada agenda da'wah. Baik. Dan dalilnya Allah SWT berfirman, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Perbuatan keji, perbuatan baiknya ada, jalan yang baik ada, iaitu bernikah. Tentulah orang tak mau bernikah. Sebab apa? Dia ada tanggungjawab, nak bayar tu, bayar ni, lepas tu ada anak pula nak jaga dan sebagainya, dah tak boleh enjoy lagi. Baik, step yang awak nak, mana boleh percuma. Nikmat bernikah tu besar, jadi tentulah ada apa ni, ada nilainya. Kalau tidak, sama je lah wanita isteri dengan apa ni, dengan orang jalan, perempuan jalan. Jadi tak sama kan, tak sama. Sebab tu dia ada tanggungjawab ni. Nah, dan ini kalau kita lihat, dia bukan hanya penyakit individu. Orang yang tidak ada iffah ini bukan hanya merosakkan dirinya, tapi kita dapati dia akan merosakkan seluruh masyarakat. Masyarakat kalau dah ditimpa balak ini, habis, akan rosak. Bagaimana kita lihat di banyak tempat sekarang, di barat dan sebagainya, sampai dan orang dah tak ada sifat malu. Baik, dan pemikirannya tidak lain tidak bukan hanya menjurus kepada zina. Bahkan itulah antara kita katakan komoditi yang paling laris sekarang ini. Jadi apabila itu berlaku, maka pemuda-pemudi semuanya habis. Dia takkan apa? Dia tak ada himmah, tak ada semangat untuk agama. Bahkan bekerja untuk dunia pun tak. Dunia pun kalau dia nak pun untuk enjoy, untuk apa ni, menghala ke zina. Apalagi untuk berjuang, berjihad dan seterusnya. Tak ada lagi sifat-sifat seperti itu pada orang ramai. Baik. Jadi sebab itu Islam melarang zina dan jalan-jalan. Kemudian orang yang berzina wajib didera 100 kali. Sebab 100 kali badan, bukan kat punggungnya, kat badan. dan diusir dari negerinya selama setahun penuh. Ini pada zaman dahulu bolehlah kita buat. Kenapa diusir daripada negerinya? Kalau dia tinggal kat Singapura, kita kena halau dia jauh-jauh. Di Batam ke? Hutan dia teruk. Kita taruhlah dulu baguslah hutan ke apa. Supaya apa ni? Dia tidak akan lagi terpengaruh dengan apa ni orang-orang kat sini. Sebab dia jadi macam gitu kerana orang-orang kat sini. Ataupun orang-orang kat sini tak terpengaruh dengan kejahatan dia. Jadi pergi jauh-jauh. Setahun penuh, dia balik semula. Itu asal dia taghribu am dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kerana sekarang dah tak ada, kita nak taruh kat mana? Taruh kat penjara lah. Sebab kita taruh kat penjara. Baik. Sedangkan itu bagi yang belum bernikah. Maknanya ketika dia berzina itu dia tidak bernikah. Tidak ada isteri. Sedangkan bagi orang yang telah bernikah dan sudah berkumpul dengan isterinya lalu berbuat zina, maka dia direjam dengan batu hingga mati. Ini kalau dilakukan sekarang banyak orang mati. Tapi dalam waktu yang sama, kalau kita dah buat satu je depan-depan orang, agak-agak ada banyak kes lagi tak? Sikit betul lah orang yang buat zina. Betul, mesti punya. Sebab itu disyariatkan hukuman rejam ini dilakukan di khalayak ramai. Di khalayak ramai, bukan kat dalam bilik apa, bilik hukuman dalam penjara orang pun tak tahu tak. Dalam khalayak, di khalayak ramai, dan siapa-siapa boleh ikut serta ambil batu dan limpah. Limpah batu pada orang yang buat zina tersebut sampai dia mati. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Dan tentu dia akan dengar suara menjeritnya dan apa semuanya. Baik, dan lepas itu dia nak buat tak kalau dia tak pernah buat? Kalau dia dah buat, dia nak terus buat tak? Tentu dia tak akan buat. Tengok hikmah melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Semua ini merupakan pencegah bagi manusia agar mereka tidak terjerumus ke dalam perbuatan keji ini. Kerana zina dapat merosak akhlak, agama dan nasab keturunan. Ini semua ada tiga perkara yang amat penting sekali. Baik, nasab keturunan dah tak tahu ni anak siapa. Orang kalau dah macam gini, apa yang dikisahkan ini, tanpa anak dia sendiri pun dia jadikan mangsa sebagaimana yang telah berlaku. Jadi dah tak tahu anak ni anak siapa. Berbagai macam penyakit pula yang akan muncul pada akhir-akhir ini, ataupun yang muncul pada akhir-akhir ini kerana munculnya banyak perzinaan. Alhamdulillah. Baik, maka dari itu Allah melarang segala sesuatu yang dapat menjerumuskan ke dalam zina untuk berjaga-jaga. Seperti Allah melarang wanita keluar tanpa berjilbab. Allah berfirman, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, waqarna fi buyutikunna, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Ini perintah ni sebenarnya, kalau kita ke awal ayat adalah kepada isteri-isteri Rasulullah SAW. Jadi kalau isteri-isteri Rasulullah SAW yang tentu tak akan buat ni semuanya, diperintahkan untuk duduk di rumah, tidak bertabarruj, bertingkah laku seperti wanita-wanita jahiliyah yang dahulu, apalagi wanita-wanita yang bukan isteri Nabi SAW lagi lah. Patut-patut. Ayat ke-33 Surah Al-Ahzab. Jadi sebaik-baik wanita adalah wanita yang tinggal di rumah dan tidak keluar rumah kecuali jika perlu dan terpaksa, maka hendaklah dia keluar seperti yang diajarkan Rasulullah, iaitu tidak berhias pertama dan tidak memakai minyak wangi. Jadi ada yang faham cuma tutup aurat saja. Tapi pakai mekap, pakai itu semua boleh. Tak pula. Dia kata aurat je dah cukup itu. Kita lupa apa makna tabarruj. Yang menutup aurat pun tak cukup juga. Banyak lagi cerita dia. Kain dia macam mana. Baik. Kemudian apa tu kita katakan tu ketat ataupun tidak ketat, dan macam-macam lagi masalah tentang apa ni, pakaian ni. Ini kalau nak pergi masjid, Nabi SAW kata jangan pakai minyak wangi. Cuba pergi tempat lain, pergi walimah ke pergi mana. Jadi begitu juga Allah memerintahkan wanita agar memakai hijab jika keluar kepada lelaki yang bukan mahramnya. Hijab yang disyariatkan adalah menutupi semua yang dapat dilihat untuk berhati-hati daripada perbuatan keji. Bahagian tubuh yang paling penting untuk ditutup adalah wajah. Wajah lebih pantas untuk ditutupi dari laki-laki yang bukan mahramnya daripada kepala, lengan dan kaki. tidak ada ibrah pelajaran sama sekali dari orang-orang yang berpendapat bolehnya membuka wajah kerana adanya pertentangan di dalamnya. Bagaimana mungkin seorang wanita diperintah untuk membuka wajahnya sedangkan dia harus menutupi kedua kakinya? Manakah fitnah yang lebih besar dan lebih mendekatkan kepada zina? Seorang wanita tidak boleh keluar rumah dengan memakai minyak wangi. Jika dia memakai minyak wangi, berarti dia telah melakukan sesuatu yang dapat menyebabkan adanya perzinaan terhadapnya. Manusia terfitnah dengannya dan dia sendiri juga menjadi fitnah bagi mereka kerana dia berjalan di pasar-pasar dengan memakai minyak wangi. Kalau masuk id lagi teruklah. Kita memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan kita suruh dia busuk-busuk keluar pula. Mandi apa semuanya, tapi jangan pakai minyak wangi. Tidak diperkenankan bagi seorang pun membiarkan keluarganya melakukan tindakan semacam itu. Maka jika ada keluarganya yang keluar rumah dengan seronok, dia harus mencarinya, baik mereka itu isteri, anak saudara, perempuan atau ibu dan sebagainya. Baik, masalah menutup wajah adalah wajib ataupun tidak, itu masalah yang masyhur di kalangan ulama kerana terdapat berbeza-beza dalilnya dan dalil yang mengatakan wajib sebagaimana telah kita dengarkan tadi sebahagian daripadanya. Walau bagaimanapun, semua ulama sepakat bahawa menutup wajah itu lebih baik ataupun satu sunnah. Kemudian mereka beza dekat dia wajib ataupun tidak. Baik, kemudian iffah adalah iffah yang kedua. Kita dah katakan tadi, iffah ni ada dua. Satu yang berkaitan dengan nafsu syahwat, satu lagi adalah yang menjaga kesucian diri dari nafsu perut atau dari apa yang ada di tangan manusia. Ini tentang harta benda dan sebagainya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di muka bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya kerana memelihara diri dari minta-minta. Yahsabuhul jahilu arniya'a minat ta'affuf. Orang yang tidak tahu, tak kenal orang-orang ini, menyangka mereka ni kaya, tak perlukan bantuan. Sebab apa? Mereka memelihara diri, at-ta'affuf. Mereka tidak minta-minta. Jadi kalimat ta'affuf, iffah ini juga ada makna tidak apa? Tidak meminta-minta apa yang di tangan orang lain. Manusia tidak boleh meminta-minta kerana orang yang meminta-minta itu hina. Dan orang yang dengan tangan yang meminta dunia adalah rendah. Sedangkan orang yang memberi lebih tinggi darajatnya. Itu asal. Maka kamu tidak boleh minta seorang pun kecuali jika memang wajib meminta. Harus maknanya wajib. Seperti orang yang terpaksa atau sangat membutuhkan yang serupa dengan terpaksa, maka pada saat itu meminta tidak apa-apa hukumnya. Ini yang namakan tasawul ataupun begging lah kita namakan. Jadi minta-minta sedekah dan sebagainya, hukumnya asalnya haram. Kecuali orang yang ada keizinan. Kemudian bila dia dah dapat apa yang dia perlukan, dia dah tak boleh terus minta-minta lagi. Ada orang minta bertahun-tahun, takkan tak cukup-cukup. Boleh simpan lagi ya. Jadi hukumnya haram. Tapi untuk kita yang memberikannya, tak apa. Kalau kita tidak tahu hal keadaannya, kita anggap dia memang memerlukan, kita kasih, tak ada hal. Ini untuk orang awam. Tapi bagi orang yang ada authority, seperti di tengah ataupun di luar masjid ataupun dekat dengan masjid dan sebagainya, pihak masjid mesti ambil tindakan. Panggil dia, chat, periksa. Betul-betul dia susah, ambil lah bahagian daripada masjid, kasih pada dia. Dan jangan ambil lagi, jangan orang minta sedekah lagi. Buat malu je minta-minta sedekah kat masjid. Ada orang apa orang minta sedekah kat luar gereja? Ada? Kat luar temple dan sebagainya. Kalau ada, mesti orang dalam church tu dah kasih dia duit, dah habis susah. Tapi kita tengok macam mana keadaan kita. Agaknya pasal masjid pun tengah minta duit susah. Baik. Jadi kita ada satu bahagian dalam apa, zakat untuk fakir miskin. Betul tak? Fakir miskin. Dan duit tu mesti ada patutnya sepanjang tahun. Bila minta zakat, masjid semua, masjid ni boleh bayar zakat masjid ni, ni masjid bayar ni. Bila tem nak kasih pada fakir miskin, tak ada pula yang nak kasih. Itu satu perkara yang amat menyedihkan. Saya dapat tahu dalam masjid biasanya tidak ada macam petty cash untuk bantu orang-orang macam tu. Cuba bayangkan, kalau datang ke masjid, awak pergi Muiz lah. Awak agak macam mana nak pergi? Macam mana nak pergi? Nak transport, nak apa semua. Padahal kalau ada petty cash, awak kasih dah $50 dah selesai. Begitu juga Ibnu Sabil kan? Ibnu Sabil mungkin tiket dia hilang ke apa benda ke? Tertinggal apa kita katakan tu, flight ke apa dah ada masalah dan sebagainya. Takkan kita nak hantar dia pergi Bradel Road sekarang, Bradel Road hantar jauh-jauh kat sana. Tak boleh kita ada kan kat situ. Saya dapat tahu tak ada. Hampir tak ada masjid, hampir macam tak ada masjid yang ada bahagian seperti itu. Walaupun mereka semua ada bahagian kebajikan, semua ada bahagian kebajikan, tapi tahap tu kebajikan yang dia lakukan kat situ. Itu yang amat menyedihkan. Jadi kalau takut bilangannya itu nanti macam mana nak kira dengan kita punya accounting dan sebagainya, kita anggap dia sebagai petty cash, letak kat dalam tu sebagai apa? Taruhlah 500 contohnya. Jadi kalau ada apa-apa, keluar tu kurang, tambah. Jadi ada rekod juga. Jadi ada terkawal. Ini semua satu perkara yang apa ni harus dipikirkan. Jadi tak boleh minta-minta kepada manusia. Hukumnya apa? Haram. Kita baca lagi dalil-dalilnya. Adapun apabila tidak ada kebutuhan mendesak atau keterpaksaan meminta-minta, itu hukumnya haram. Banyak hadis yang menjelaskan tentang larangan meminta-meminta ini. Nabi SAW khabarkan bahawa orang yang meminta-minta pada hari kiamat, dia akan datang dengan wajah terkelupas tanpa daging sehingga tulang-tulangnya kelihatan di depan manusia pada hari ketika manusia diminta kesaksian. Pasal apa? Pipi dia tak ada kulit, kenapa tulang? Sebab waktu kat dunia dia tak ada malu. Muka dia boleh tebal, tunjukkan depan orang, minta-minta. Sedangkan dia tak berhak mendapat bantuan. Jadi hari kiamat, pipi dia semua Allah apa ni? Allah tarik daging-daging. Dan dalam hadis yang lain, inna hadis qabisah, tak silap saya, itu adalah suhd. Jadi satu yang haram. Yang dimakan tu adalah yang haram kalau dia tidak berhak meminta-minta. Kemudian para sahabat membaiat berjanji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalil kedua, bahawa mereka tidak akan meminta-minta manusia sesuatu pun sehingga jika cabuk salah seorang daripada mereka, pecut tu cabuk tak jatuh dari tunggangannya, dia tidak menyuruh temannya untuk mengambilkan cabuk, melainkan dia yang turun sendiri dari kuda untuk mengambil atau dari unta. Dah baiat pada Nabi SAW, kami tak akan minta pada siapa-siapa pun. Kami hanya minta pada apa? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu kesempurnaan tauhid, tidak meminta melainkan pada Allah. Jadi orang yang dimuliakan Allah dengan kekayaan dan menjaga diri tidak akan meminta-minta kecuali jika dia betul-betul miskin bila dibandingkan dengan manusia yang lain. Kalau dia betul-betul miskin, sama ada untuk diri dia atau ahli keluarganya, kadang-kadang bukan kita kata boleh saja minta sedekah, kita katakan wajib dia minta sedekah. Tak boleh katakan sunat saja ataupun boleh saja. Tapi kalau anak bini dia apa ni, boleh mati kelaparan, dia tak minta sedekah, dah tu dia tak minta, berdosa dah. Jadi hukum minta-minta ni apa ni, asal dia dilarang, kemudian ada kalanya dibolehkan, ada kalanya diwajibkan. Jadi mungkin orang yang dimuliakan Allah dengan kekayaan dan menjaga diri tidak akan meminta kecuali jika dia betul-betul miskin bila dibandingkan dengan manusia yang lain. Mungkinkah kamu menengadahkan tanganmu kepada manusia dan mengatakan berilah saya, sedang kondisimu sama dengan kondisi mereka, manusia dengan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Dan jika kamu mencari pertolongan, maka mintalah tolong pada Allah. Idza sta'anta fasta'in billah. Jadi ini berkenaan dengan al-afaf, yakni menjaga kesucian diri. Ini semua diajarkan oleh Rasulullah SAW pada awal-awal Islam ini. Kemudian sabda Rasulullah SAW, menghubungkan sanak kerabat silaturrahim merupakan perintah yang kelima. Dan ini memang kita tahu ada banyak dalil-dalilnya dalam Al-Quran dan hadis. Jadi antara pahalanya, siapa yang menghubungkan silaturrahim, Allah akan menghubungkan. Baik. Dan barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dalam hadis Nabi SAW, maka hendaklah dia menyambung silaturrahim. Dan menyambung silaturrahim ni bukan balas silaturrahim. Beza, kita punya faham sekarang balas silaturrahim. Kalau orang tu pergi rumah kita, baru kita balas. Itu silaturrahim. Orang yang tak pernah datang rumah kita, oh tahun lepas tak datang, tahun ni kita tak datang. Kalau dia datang, baru kita datang. Itu kita faham sebagai silaturrahim. Padahal silaturrahim adalah antasilah man qata'ak. Engkau sambung orang yang putuskan kau. Itu dia yang betul-betul silaturrahim. Sebab bila dia silaturrahim, bukan kerana balas-balas, tapi dia buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baru nampak dia ikhlas ke tak? Ikhlas. Dan berapa banyak kali nak ziarah ataupun nak sambung silaturrahim, pakai telefon boleh ke tidak dan sebagainya, ini balik kepada keadaan. Ada orang kita perlu selalu sambungkan sebab dia lagi dekat. Lagi dekat, lagilah perlu kita nak sambung. Lagi jauh mungkin, lagi jauh. Dan kita mesti ada fikih lah dalam hal ini. Kita kena utamakan mereka yang lebih dekat dengan kita. Baik, sebab rahim ini pun dia banyak darajat, yang dekat, yang jauh. Jangan pula yang paling jauh tu yang kita apa ni? Yang kita ambil yang 3 4 5 kubu tu yang kita pergi ziarah, yang betul-betul menyadari berdek, kita tak ziarah contoh. Dan ini semua perlu. Jadi menunjukkan hubungan saudara mara, kerabat dan sebagainya perlu. Kalau susah sangat nak ziarah atau semua, buatlah satu. Panggil semua, ajak makan dan sebagainya. Bukan kenduri lah, makan je lah. Makan. Ataupun ada aktiviti keluarga dan sebagainya. Jadi kumpulkan, jadi kenal sepupu dengan sepupu, anak-anak buah dan sebagainya. Jadi lah. Jangan tunggu sampai mesti ya. Mesti hari raya pun satu hari. Kalau lebih-lebih pun satu bulan. Jadi kadang tak sempat nak lakukan tu semua. Jadi jangan sampai apa ni, waktu ada walimah baru datang, waktu ada kematian baru datang, waktu-waktu itu dan sebagainya baru datang. Kita boleh lakukan bila-bila saja. Dan ada sebab lain sebalik silaturahim ini. Bila masing-masing family yang besar itu, dia lihat, dia sambung antara satu dengan lain, jadi dia akan tahu kan apa masalah orang ni, apa masalah family ni, masalah ni, masalah ni. Jadi bila itu, bolehlah dia kalau boleh hulurkan sesuatu pertolongan, bantuan dan sebagainya, dia lakukan. Jadi dengan itu satu family itu dah dijaga sendiri. Nanti family sana, orang sana pula jaga. Jadi dengan itu semua masyarakat tu akan terpelihara. Jadi tak adalah kita dengar sampai teruk sangat. Oh budak ni anak asyik fail. Oh okey. Saya ada cara macam anak saya boleh tolong contohnya. Gini. Yang ini pula dia lemah dalam hal ini, dia tak bagus dalam hal kita tolong, ni tak ada kerja dan sebagainya. Kan bila ada family tu bila silaturahim kan baru nampak tu semua tu. Kadang sampai yang lebih sensitif daripada tu. Oh, ini rupanya gaduh ni laki bini dan sebagainya. Jadi kalau ada pakcik yang besar ke ataupun makcik yang besar ke yang boleh apa tu kata orang jadi orang tengah, dah selesai dah, tak meribak dan sebagainya. Dan ada pula yang ini pula, dia dah mula ikut ajaran sesat pula. Jadi kita siam-siam, ni ada ustaz dalam family, pergi apa ni, pergi nasihatkan ke apa semua. Bagus tak bagus tu? Silakan paling banyak faedah ni. Banyak faedah. Begitu juga daripada suatu harta benda dan seumpama. Baik. Kadang-kadang kita lihat bangsa bukan Islam tu lagi kuat dia punya silaturahim daripada bangsa Islam tu, yang amat menjedihkan. Tapi kita tidaklah suruh kita buat satu apa ni, satu clan apa semuanya kan, tak payahlah. Tapi ini memang ada dalam apa, dalam ajaran Islam, dia termasuk usul Islam. Usul maknanya apa? Prinsip fundamental dalam apa? Dalam agama Islam selepas tauhid dan seterusnya. Insya-Allah ini yang kesempat malam ini. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم وسائر المؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله